pohon-pohon tunduk dalam gelap malam pada bulan suci Quran turun ke bumi, Quran turun ke bumi. Warga satwa tak berbunyi, gunung menahan nafasnya. Pohon-pohon tunduk dalam gelap malam pada bulan suci Quran. Hanna